الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها. معاشر المسلمين ومعاشر الجمعة، رحمني ورحمكم الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أقوى سيأتكم ينبرتنا كالي untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh keberuntungan yang besar bagi mereka al-muttaqun, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, seorang mukmin tentunya mengharapkan kebahagiaan, baik kebahagiaan saat di dunia atau kebahagiaan nanti di hari kiamat, kebahagiaan di yaumil akhir. Inilah seorang mukmin, dan kebahagiaan yang hakiki, keberuntungan yang hakiki adalah di hari kiamat nanti, tatkala seorang hamba diselamatkan minan nar, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, dimasukkan ke dalam surga. Inilah kebahagiaan dan keberuntungan yang hakiki. Ayuhan nas, ma'asyir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Islam, syariat yang sempurna ini, telah menuntunkan kepada kita bagaimana seorang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, baik di dunia ataupun di hari kiamat nanti. Maka Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah telah menyebutkan 3 pilar untuk mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan saat di dunia atau kebahagiaan di akhirat nanti. Maka yang pertama untuk mendapatkan kebahagiaan adalah asyukru ilallah, senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur, yang mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Inilah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, ma'asyir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita supaya menjadi orang-orang yang syakirin, menjadi orang-orang yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan: فَذَكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ فَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ. Maka ingatlah oleh kalian aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. أَذْكُرْكُمْ, niscaya aku akan mengingat kalian. وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur. Orang-orang yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-anbiya'u wal mursalun, para nabi dan para rasul, di antara sifat yang mereka miliki adalah menjadi hamba yang bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Nabiullah Nuh alaihi salam yang merupakan awalul rusul, yang merupakan rasul pertama kali yang Allah utus ke muka bumi. Di antara sifat yang mereka miliki adalah innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh alaihi salam adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang merupakan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan Abul Anbiya, yang merupakan datangnya para nabi. Dikarenakan nabi-nabi yang datang setelahnya adalah min dzurriyyati Ibrahim alaihi salam, dari anak keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka di antara sifat yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya di dalam Al-Quran Al-Karim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'amihi. Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah seorang ummah, yaitu kudwah, orang yang sebagai tambah untuk umat yang datang setelahnya, qanitan lillah, yaitu orang yang senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifah, orang yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat berikutnya adalah syakuran li'anumi, orang yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi, yang seorang nabi yang telah diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosa yang telah lewat dan yang akan datang. Maka di antara sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qama hatta tawarama qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam dia mulai sampai kedua kakinya itu bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Taf'alu hadha ya Rasulullah?" Faqad ghafarahu Allah laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Engkau melakukan ibadah seperti ini ya Rasul, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan mengampuni dosa-dosamu yang akan datang. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, an yakuna 'abdan syakura. Itu semua karena beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang pertama adalah menjadi orang-orang yang syakirin, menjadi orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan demikian seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang syakirin, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. إِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين المتبعة والمشركين والكافرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ثم أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الإمام ابن القيم رحمه الله telah menyebutkan hakikat seorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, hakikat seorang bersyukur kepada Allah adalah al-qiyamu bita'atihi wa taqarrabu ilaihi fi anwa'i mahadihi zahiran wa batinah. Hakikat seorang hamba bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-qiyamu bita'atihi. Seorang hamba melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, wa taqarrabu ilaihi, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang lahir maupun yang batin. Inilah hakikat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pondasi yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan adalah as-sabr 'indal ibtila. Hamba tersebut sabar tatkala mendapatkan ujian-ujian. Hamba tersebut ada mutasakhkhif, tidak berkeluh kesah tatkala mendapatkan ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtara'um faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakhat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah idza ahabba qauman, apabila mencintai suatu kaum, maka Allah subhanahu wa ta'ala ibtala'um, akan menguji kaum tersebut. Faman radiya falahu ridha, dan barang siapa yang ridha tatkala mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ridha-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman tasakhkhat, barang siapa yang berkeluh kesah tatkala mendapatkan ujian-ujian dari Allah, maka hamba tersebut akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka as-sabr 'indal ibtila ayyuhal mu'minun, bersabar tatkala mendapatkan ujian, ini adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga adalah al-istighfar, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfar kepada Allah ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini akan mendatangkan keberuntungan pada seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Olehnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada umat manusia untuk memperbanyak istighfar. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, tubu ila Allah, fa ini atubu ila Allah wa astaghfiru ilaihi filiyani aksa min sabi'ina marah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hari aksar min sabi'ina marah, lebih dari 70 kali. Itulah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah, senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang namanya bertaubat dan istighfar merupakan sebab diangkatnya suatu masaib, sebab diangkatnya suatu musibah. Wa man nazala bihi masaib illa bisababi dzunub, kata sebagian salaf. Tidaklah turun suatu kesulitan, tidaklah turun suatu musibah, kecuali sebabnya adalah al-dzunub, wal ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan Itulah yang mendatangkan adanya suatu masaik, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan. Sebabnya adalah al-zunub wal-ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Wa man nazala bihi illa bitaubah. Dan yang namanya masaik, kesulitan tersebut tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Kecuali tatkala seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga istighfar dan bertaubat kepada Allah, ini adalah sebab seorang hamba apa akan diangkat dari seorang hamba kesulitan-kesulitan yang ada, akan diangkat dari hamba tersebut masaib-masaib, musibah-musibah yang menimpanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang syakirin, orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang sabirin, yang bersabar tatkala mendapati musibah dan beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.